bertemu kamu tanpa malu-malu kau dekati aku hingga ku terbuai rayuanmu. Tetapi nanti dulu aku perlu tahu sebenarnya apa maksud tujuanmu mendekatiku seperti itu. Jangan terburu-buru, ku hanya butuh cinta menemaniku untuk selamanya. Memang ku butuh cinta hiasi hatiku untuk selamanya. Tanpa terasa waktu pun berlalu, tak kunjung kau nyatakan cintamu. Sampai kapan aku harus menunggu? Bukan permatamu yang aku ingin, bukan juga kamu yang aku dambakan, tapi ku ingin memiliki hatimu. Cinta.